Bismillah. Walhamdulillah. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Babu ma jaa'a fil kuhani wa nahwiha. Bab tentang perdukunan atau bab tentang dukun-dukun, karena kuhan adalah fa'ilnya, dari kahin, bentuk jamak dari kahin, kuhan. Apa yang datang dari dalil-dalil tentang para dukun dan sejenisnya? Apa sejenis para dukun? Bisa tukang ramal, bisa ahli nujum dan sebagainya. Al-kahin huwa alladhi ya'khudhu an mustariqis sama'. Kahin adalah orang yang mengambil dari jin-jin pencuri pendengaran, yang mencuri pendengaran di langit sana. Wa kanu qabla al-mab'ats katsira. Mereka itu sebelum diutusnya Nabi banyak sekali. Tapi setelah diutusnya Nabi sangat-sangat berkurang. Mengapa? Karena dilempar dengan bintang-bintang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diceritakan oleh jin-jin itu sendiri, dan Allah ceritakan ucapan jin tersebut di dalam Al-Qur'an, dalam surat Jin. Wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam'. Faman yastami'il ana yajid lahu shihaban rasada. Dicatat, ditulis di footnote kalian, di kitab kalian. Kata jin-jin tadi, kami dulunya naq'udu minha maq'ida lis-sam'. Kami duduk-duduk di langit sana untuk mencuri berita-berita di langit. Faman yastami'il ana, siapa yang mencuri berita itu hari ini? Al-an, sekarang. Yajid lahu shihaban rasada. Dia akan mendapati lemparan-lemparan bintang. Tadinya enggak. Bebas-bebas saja, sehingga banyak yang mencuri dan dukunnya manjur-manjur dulu. Dukunnya manjur. Hikmahnya, dukun-dukun tadi semuanya hampir, terutama yang ahli-ahlinya, menceritakan akan datangnya seorang Nabi. Jadi berita tentang akan datangnya Nabi terakhir itu dari kaum Yahudi, dari kaum Nasrani, dan dari para dukun-dukun mereka musyrikin. Muttafaq alaih. Sepakat seluruh kalangan. Yahudi ataupun Nasrani ataupun musyrikin. Mengapa? Karena musyrikin percaya pada dukun, dan dukunnya mencuri berita di langit, dan dapat berita itu akan datang seorang Nabi yang akan memimpin sampai hari kiamat. Ketika jin-jin tadi dilempar, mereka kaget. Kok berbeda ya? Gak seperti dulu. Ada perubahan apa kira-kira? Di lanjutan ayatnya, masih dalam surat Jin. Wa anna la nadri asharun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rasyada. Kami tidak tahu apakah kejelekan yang akan terjadi di muka bumi, atau Allah akan menakdirkan kebaikan. Tadinya jin-jin keheranan, tidak tahu. Mengapa? Kok sekarang dilempar, dulu enggak? Ada apa ya? Apakah kejelekan yang akan terjadi di muka bumi, atau Allah menghendaki kebaikan? Akhirnya dengan mencuri-curi berita tadi, mereka tahu akan datangnya atau telah datangnya seorang Nabi. Telah lahirnya seorang nabi yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Barakallahu fiikum. Yang mencuri berita atau yang mencari berita dari pencuri itu adalah dukun-dukun. Wa ma ba'da al-mab'ats fa innahum qalilu. Adapun sebelum diutusnya, adapun setelah diutusnya nabi, fa innahum qalilun, maka mereka itu sedikit. Lianna Allah Ta'ala harasa as-samaa'a bisyuhubi. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga langit-langitnya dengan meteor, dengan lemparan-lemparan bintang. Dan itu hikmah dari diciptakannya bintang-bintang. Ada tiga. Satu, tazyin lis-sama, untuk menghiasi langit. Apa dalilnya? Walaqad zayyanna samaa'a ad-dunya bimasabih. Yang kedua, rujuman lisyayatin. Kelanjutan ayat tadi. Walaqad zayyanna samaa'a bimasabih wa ja'alnaha rujuman lisyayatin, dan kami jadikan sebagai pelempar-pelempar setan. Yang ketiga, untuk menunjukkan arah, mana arah timur, mana arah barat, mana utara, mana selatan. Maka Allah katakan dalam Al-Quran, وَبِنْ نَجْمِهُمْ يَهْتَدُونَ, dengan bintang-bintang mereka terarah, tahu mana arah angin. Arah angin maknanya timur, barat, utara, selatan. وَأَكْثَرُ مَا يَقَعْ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ, dan yang paling banyak terjadi pada umat ini, ma yukhbir bihil jinnu mawaliyahum minal ins, apa yang dikhabarkan oleh jin-jin tadi kepada wali-walinya dari kalangan manusia, minal asya'il ghaibah, dari perkara-perkara yang gaib, mengkhabarkan berita-berita gaib. Mimma yaqa' fil ardi min al akhbar, dari apa yang akan terjadi di muka bumi dari berita-berita. Ini akan terjadi begini, ini akan terjadi begitu. Jodohmu si fulan, jodohnya si fulan, ini dan itu. Fa yadhunnuhul jahil kashfan wa karamatan. Orang bodoh mengira kalau orang ini punya karomah atau punya kasyaf, dijuluki kasyaf. Kasyaf adalah orang yang bisa tahu hal-hal gaib. Kasyaf padahal enggak ada yang tahu yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasulin, yang dikecualikan hanya rasul. Itu pun yang diberitahu tahu, yang tidak diberitahu dia tidak tahu. Maka nabi memberitahu nanti hari kiamat akan terjadi begini, nanti di akhir zaman akan terjadi begini, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun manusia, apalagi bukan nabi, tidak ada yang mengetahui hal-hal ghaib. Tetapi haula mengaku-ngaku bahwa kami tahu yang gaib. Kami ini kasyaf, penyingkap tabir gaib. Penyingkap tabir gaib katanya, kasyaf. Atau kata mereka, kami punya karamah karena kami waliullah. Karamatul wali, karamatul awliya. Padahal ternyata orang itu bukan waliullah, tapi wali syaitan. Mengapa wali syaitan? Karena dapat wahyunya dari syaitan. Dapat wisik, dapat wangsit, dapat bisikan-bisikan gaib dari siapa? Dari jin. Jin tadi mencuri dari langit satu, kemudian ditambah dengan 100 kedustaan. Dapat satu, ditambah dengan 100 kedustaan. Qala وَقَدْ اِغْتَرَّ بِذَلِكَ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ, akhirnya banyak manusia yang tertipu, dengan kahin. Tertipu dengan kahin, dukun. Mengaku-ngaku sebagai wali. Mengaku-ngaku sebagai kasyaf. Mengaku-ngaku sebagai, padahal dukun. Aku mendapatkan wisik. Aku mendapatkan wangsit. Aku mendapatkan wahai. Nggak jadi. Kenapa yang ketiga nggak jadi? Kalau dia bilang wahyu, dia ngaku nabi. Padahal sama-sama W, tiga-tiganya. Wangsit, wisik, wahyu. Wangsit, wisik ini apa? Kalau engkau bilang itu dari Allah, berarti wahyu. Engkau ngaku nabi. Kalau engkau mengatakan bukan, bukan dari Allah, tapi ada bisikan-bisikan gaib, ya dari siapa? Kalau selain dari Allah. Kalau selain dari Allah, berarti dari syaitan. Dari jin-jin. Yang berarti engkau walinya syaitan, bukan wali Allah Subhanahu wa taala. Akhwan ibn a'azakumullah. Yadhunnuna bidzalikal mukhbir lahum 'anil jinni waliyan lillah. Mereka mengira orang yang menukil dari berita-berita jin ini, sebagai wali dari wali-wali Allah. Wa huwa min awliya'i syaitan. Padahal orang ini dari wali-wali syaitan, bukan wali-wali Allah. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah katakan, wa yawma yahsyuruhum jami'an ya ma'syaral jin qad istakthartum minal ins wa qala awliya'uhum minal insi rabbana istamta'a ba'duna bi ba'din wa balaghna أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ, nanti di hari ketika mereka dikumpulkan jami'an, seluruhnya. Ya, ini jinnya juga, manusianya juga. Dikumpulkan semuanya. Kemudian Allah panggil, ya ma'asyaral jin, wahai para jin. Qad istakthartum minal insi, kalian sudah banyak membawa manusia. Wahai jin, kalian sudah banyak menyesatkan manusia. Wa qala awliya'uhum minal insi, dan berkatalah wali-wali mereka dari kalangan manusia. Jadi wali siapa tuh? Wali jin tadi, wali syaitan. Berkata wali-wali syaitan tadi dari kalangan manusia, Rabbana samta ba'duna bi ba'din. Wahai Rabb kami, kami saling berbagi kebaikan. Kami saling memberikan mut'ah, kesenangan. Jinnya memberikan kepadaku sesuatu, aku memberikan pada jin sesuatu. Wa balagna ajalan alladhi ajjalta lana, dan kami sudah sampai pada ajal yang kau sudah tentukan untuk kami. Terlambat. Kami mati dalam keadaan kami sedang bekerja sama dengan jin. Jin memberikan pada kami berita-berita gaib, dan kami memberikan kepada jin tadi sesajen-sesajen. Jin tadi memberitakan pada kami berita-berita yang dicuri dari langit, sedangkan kami memberikan pada jin tadi apa yang mereka inginkan. Persembahan-persembahan, ibadah-ibadah, dan seterusnya. Apa kata Allah? Apakah alasan itu diterima? Qalan naru maswakum. Allah katakan neraka tempat kalian. Khalidina fiha, kekal di dalamnya selama-lamanya. Illa masyaallah, kecuali kalau Allah kehendaki. Inna rabbaka hakimun alim. Sesungguhnya Rabb kamu maha memiliki hikmah, lagi maha mengetahui. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, wa rawa muslimun, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, an ba'dhi azwajin nabi, dari beberapa istri-istri nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahwa beliau berkata, man ata arrafan fata'alahu an syai'in fataddaqahu bima yaqul lam yuqbal lahu salatun arba'ina yawma. Siapa yang mendatangi arraf, tukang tenung, tukang sihir, tukang ramal, itu arraf. Artinya arraf dari kata arafa, yang sok tahu. Saya menjulukinya yang sok tahu. Ini tahu, jodohnya tahu. Wah mbah, jodoh kulo sapa nggih? Kamu jodohnya ada di sana. Dia perempuan, ya pasti perempuan. Rambut panjang. Ila akhiri. Siapa yang mendatangi kahin, kemudian dia percaya, enggak diterima sholatnya 40 hari. Lah kalau mati, di tengah-tengah 40 hari itu, bagaimana kira-kira? Husnul khotimah atau su'ul khotimah? Ikhwan ibn a'azakumullah. Maka saya terjemahkan arraf dari kata arafa. Arraf yang selalu mengaku tahu. Orang yang sok tahu. Tapi biasanya dinamakan oleh mereka yang sering datang ke tempat tersebut, bukan, dia itu orang pinter. Orang pinter. Orang yang punya ilmu. Kok ulama gak di kamu katakan orang punya ilmu? Bukan, bukan ilmu itu. Ilmu gaib. Dia punya ilmu. Yang selalu tahu barang hilang kamu ada di mana. Jodoh kamu siapa. Kamu akan mati umur berapa. Dan seterusnya, dan seterusnya. Fasaddaqahu bima yaqul. Siapa yang datang kepada arraf, kemudian tanya dan percaya. Lam tuqbal lahu salatun arba'ina yauman. Enggak akan diterima salatnya 40 hari. Hadisnya diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya. Qauluhu an ba'di azwajin nabi, dari beberapa istri-istri nabi, yang dimaksud adalah Hafsah radhiyallahu taala anha. Disebutkan oleh Abu Mas'ud Ad-Dimashqi, li'annahu dzakara hadzal hadits fil atraf fi musnadiha. Karena beliau menyebutkan hadis ini di dalam al-atraf, di dalam musnad beliau. Kalimat man ata arrafan, siapa yang mendatangi arrafan. Saya tibayanul arraf, akan datang nanti penjelasan siapa al-arraf. Sementara kita kasih tahu saja, dia adalah nama lain dari dukun. Selesai. Ringkasnya, dia adalah kahin. Wadhahirul hadis, tampak dari hadis ini, annal wa'id murattabun ala maji'ihi wa su'alih. Bahwa ancaman enggak diterimanya salat adalah karena dia mendatangi dukun dan bertanya pada dukun. Percaya ataupun tidak percaya, terima ataupun tidak terima, kamu sudah terkena ancaman. Mengapa demikian? Lihat di footnote di halaman sebelumnya. Bahwasanya riwayat Muslim itu duna qawlihi fasaddaqahu, tanpa ada kalimat fasaddaqahu. Hadisnya kan di dalam matan disebutkan man jaa atau man ata, siapa yang mendatangi arrafan, fasa'alahu, nanya, datang, nanya, maka dia tidak akan diterima salatnya 40 hari. Enggak ada kalimat fasaddaqahu dalam riwayat Muslim. Enggak ada. Ada riwayat lain fasaddaqahu. Maka pertanyaannya dari para ulama yang dibahas, ancaman enggak diterima salat itu apakah karena datang dan nanyanya saja, atau datang nanya dan membenarkan. Karena lafaz fasadaqahu di dalam Sahih Muslim enggak ada. Dalam Sahih Muslim tidak ada kalimat fasadaqahu. Sehingga disebutkan di sini al-wa'id murattab, ancaman ini berkait dengan maji'u ala maji'ihi wa su'alih. Datang dan nanya, itu sudah terancam dengan ancaman adab. Kenapa datang? Kenapa nanya? Terancam untuk tidak diterima salatnya. Sawa'un saddaqahu aw syakka fi khabari. Sama saja apakah percaya ataupun ragu. Fa inna fi ba'dhi riwayatis sahih, karena dalam sebagian riwayat-riwayat yang sahih, man ata'arrafan fasa'alahu an syai'in lam tuqbal lahu salatun arba'ina lailatan. Siapa yang datang mendatangi dukun dan kemudian bertanya kepadanya, maka dia tidak diterima salatnya 40 malam. Ada kalimat fasadaqahu? Tidak ada. Ada kalimat kemudian percaya? Tidak ada. Datang dan nanya sudah terancam dengan ancaman berat, yaitu tidak diterima salatnya 40 hari. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.